Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqima. Faqala hadha sabilullah mustaqima. Thumma khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Faqala hadhihi subul. Ma 'alaiha illa syaitanu yad'u lah. Al-haditha. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kami suatu garis yang lurus ditarik. Kemudian beliau mengatakan, inilah jalan Allah yang lurus. Kemudian menggambar pada sisi kanan dan kirinya garis-garis yang lain yang banyak. Kemudian beliau bersabda, hadhihi subul, inilah jalan-jalan. Yang tidak ada di atas jalan-jalan tersebut melainkan syaitan yang akan menggiring manusia untuk mengikutinya. Kemudian beliau membacakan salah satu ayat dari surat Al-An'am. Wa anna hadhihi sirat fa anna hadhihi sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili wa anna hadha sirati mustaqima. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ikutilah jalan tersebut dan janganlah engkau mengikuti jalan-jalan yang lainnya, karena akan memecahkan engkau, memisahkan engkau, menjauhkan engkau dari jalan Allah yang lurus dan menjadikan kalian berpecah belah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis di atas, di mana jalan Allah yang lurus, yang kalau dititi oleh seorang yang mau mengikutinya secara konsekuen, akan sampai kepada Allah dan surganya. Namun di sana ada jalan-jalan yang lain, di mana jalan yang lain selain jalannya Rasul ini, ada padanya syaitan yang sifat mereka, yuzayyinuha zukhrufal qawli ghurura, menghias-hiasi jalan tersebut dengan ucapan indah yang menipu, mengatakan ini juga bisa menyampaikan kita ke dalam jannah. Maka kewajiban kita seorang muslim adalah tetap terus berada istiqomah di atas siratul mustaqim, jalannya Rasul. Di mana di antara sebab untuk selamat di atas siratul mustaqim yang selalu akan datang padanya ujian-ujian, dan juga selalu datang padanya syaitan yang menggiring manusia untuk menyimpang dari jalan tersebut dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Maka kita harus mengenal tentang rambu-rambu dan kaidah-kaidah pokok di mana jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada di atasnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah sebuah hadis yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, taraktu fikum amraini lan tudillu in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, aku tinggalkan kalian dua perkara, di mana kalian tidak akan menyimpang selamanya dari siratal mustaqim selama kalian berpegang teguh dengannya. Dengan dua perkara tersebut. Apakah itu? Yakni kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama menafsirkan siratal mustaqim, sebagian menyatakan Al-Quran dan sunnah. Itulah yang akan menjadikan seorang tidak akan sesat selama-lamanya. Di mana Al-Quran dan Sunnah telah menerangkan kepada kita prinsip-prinsip yang pokok yang ada di atasnya jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diterangkan dan diwariskan dari masa ke masa, dari sejak masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para sahabatnya, kemudian generasi seterusnya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, apabila kalian berselisih, maka kembalilah kepada hadzaini rajulaini wa asyara ila Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Kembalilah kepada dua orang ini, yakni Abu Bakar dan Umar, kepada para sahabat Nabi. Di mana para sahabat Nabi meneruskan estafet dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengembalikan manusia kepada Al-Qur'an dan Sunnah, dengan mewariskan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang hak kepada generasi setelahnya, yakni murid-murid mereka dari kalangan tabi'in. Demikian pula dari kalangan tabi'in meneruskan estafet tersebut kepada generasi setelahnya yang dikenal sebagai generasi tabi'ut tabi'in. Dan demikianlah ilmu agama mengembalikan manusia kepada Al-Quran dan Sunnah agar terus tetap di atas rel dan garisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, diwariskan generasi demi generasi dengan penukilan yang sahih, dengan pembawaan yang jujur, dengan keterangan yang jelas yang tidak berkontradiksi antara ucapan, perbuatan dan keyakinan. Dan walhamdulillah, setelah kita selesai dari kitab Al-Usul As-Salasah yang menanamkan kepada kita tiga prinsip pokok dalam ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni tiga pertanyaan yang akan ditanyakan di alam kubur sebagai fitnah kubur. Apa agamamu? Siapa Rabbmu? Yakni Tuhan yang menciptakan, memberi rizki dan mengatur serta menghidupkan, mematikanmu. Dan siapa Nabi yang Allah utus kepadamu? Di mana orang bisa menjawab tiga pertanyaan ini adalah dengan rahmat dan pertolongan Allah. Bukan semata-mata hafalan kita, bukan semata-mata pengetahuan kita. Kalau itu telah dihafal, munafikun hafal tentang hal ini. Namun mereka tidak bisa menjawab yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ammal murtabun fayaqulu sami'tun nasa yaqulu syai'an faqultuhu. Orang-orang munafikun yang mereka ragu tentang ajaran Rasul, tidak jujur mengikutinya, mereka menjawab, aku mendengar manusia mengucapkan ini dan itu, aku hanya ikut-ikutan. Berbeda dengan mukminun yang mereka kokoh di atas jalannya Rasul, yang Allah firmankan tentang mereka diberikan ucapan yang kokoh di dunia, dan di akhirat ketika ditanya tetap bisa menjawab. Yang itu semua dengan sebab mereka berjalan di dalam mengamalkan agamanya dengan dasar ilmu, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang hak. Maka setelah kita selesai dari pembahasan Salasatil Usul, kita berpindah pada risalah berikutnya, Musta'inan Billah, pada risalah Al-Usul As-Sittah, prinsip-prinsip pokok yang enam, yaitu yang diatasnya jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diambil dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, yang ini merupakan kaidah-kaidah, prinsip-prinsip yang akan membedakan dengannya orang-orang yang betul-betul di atas jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang yang mereka itu menyimpang dari jalannya Rasul. Di mana orang yang menyimpang dari jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, immal kuffar, bisa jadi orang-orang kafir, immal munafikun, bisa jadi orang-orang munafik yang mereka di dunia dihukumi muslim, namun ternyata hatinya menyembunyikan kekufuran dan kebencian terhadap ajaran Rasul. Dan bisa jadi mereka orang-orang yang terjatuh kepada ma'asi dan dzunub, yang mereka menjadi lemah pengikutannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini kita orang-orang yang berharap kepada Allah untuk masuk ke dalam jannah dan berharap kemenangan di dunia dan di akhirat, yang kita tahu jalan tersebut adalah dengan mengikuti jalannya Rasul, maka sangat pantas dan bahkan harus untuk bisa mempelajari prinsip-prinsip ini. Agar supaya jalan kita selamat, agar supaya kehidupan kita terbimbing di atas ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka musta'inan billah, dengan meminta pertolongan kepada Allah, kita memulai pelajaran kita dengan panduan kitab Tanbihu Dzawil Uqul As-Salimah ila Fawaid Mustambathah Minas Sittatil Usul Al-Adzimah. Yani tanbih, peringatan penting bagi dawil uqul as-salimah, orang-orang yang memiliki akal yang selamat, ila fawaid, mengenai faedah-faedah yang diambil dari 6 prinsip pokok yang agung yang merupakan penjelasan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini diberi judul Tanbih Dzawil Uqul, yaitu peringatan penting bagi orang-orang yang memiliki akal disifatkan as-salimah, akal yang selamat. Manusia dibedakan dengan binatang karena dengan sebab memiliki akal. Namun akal itu bukanlah segala-galanya. Jalan keselamatan ketika akal manusia mau tunduk kepada Alkitab dan Sunnah. Bukan akal tersebut yang harus merajai Alkitab dan Sunnah, dengan makna Alkitab dan Sunnah harus sesuai dengan akal. Oleh karena itu, tidak semua manusia dimasukkan ke dalam jannah. Bahkan Allah jadikan bahan baku api neraka adalah diantaranya an-nasu wal hijarah, yakni manusia dan batu bebatuan. Siapa yang mereka menjadi bahan pokok adalah golongan orang-orang kufar. Apakah mereka tidak memiliki akal? Kalau secara pokok asal akal mereka memiliki, bahkan didapatkan dalam sains dan teknologi, kadangkala mereka lebih maju menemukan penemuan-penemuan sains, namun mereka di dalam Al-Quran tidak dikategorikan sebagai orang yang menggunakan akal dengan baik. Sehingga dari sini, dari judul atau kitab yang kalau nama kitab yang diberikan, peringatan penting bagi orang-orang yang memiliki akal, namun akal yang selamat. Bukan semata-mata memiliki akal yang cerdas, yang pandai. Karena kepandaian akal, kecerdasan akal, dikala tidak dibarengi dengan hati yang selamat, akan menjadikan musibah bagi dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Jathiyah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah fa'adallahu Allahu 'ala ilmin al-ayah. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya, keinginan hatinya, hawa nafsunya dia jadikan sebagai tuhan sesembahan, sehingga hatinya dan akalnya tidak mau tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka Allah katakan, fa'adallahu Allahu ala ilmin. Allah sesatkan mereka persamaan mereka telah tahu jalan-jalan yang benar mana. Ini akalnya pandai. Namun ketika akal dituhankan, akhirnya mereka sesat dengan kepandaiannya. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga di sini, tanbihu dzawil uqul adalah peringatan penting bagi mereka, orang-orang yang berakal. Yaitu siapa? Hum ulul albab. Merekalah golongan ulul albab. Ini yang diberikan julukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa hakikat ulul albab? Orang-orang yang memiliki akal yang selamat. Allah firmankan dalam surat Az-Zumar, alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah ulaika hum ulul albab. Yaitu orang-orang yang mau mengikuti al-qawla, ayat-ayat Al-Quran, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yattabi'una ahsanah, yang mereka itu mau mendengarkan dengan baik dan mengikuti hal yang terbaik itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah, petunjuknya lah terbaik. Maka hum ulul albab, mereka itulah orang-orang yang ulul albab, menggunakan akalnya, memiliki akal sehat. Kenapa demikian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Karena kita semua meyakini jalan untuk sampai kepada Allah Ta'ala adalah melalui jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika jalan inilah jalan satu-satunya, dikala kita telah mengetahuinya, kok kita tidak mau mengikutinya, berarti di mana akal kita? Di mana akal kita? Sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menafikan, menghilangkan akal dari mereka, orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan manusia mengikuti jalannya Rasul, namun dia tidak mau mengikuti. Maka Allah nafikan akal darinya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, atakmurunan nasa bil birri watansauna anfusakum afala ta'kilun. Allah katakan, atakmurunan nasa bil birri, apakah engkau memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan, ikuti jalannya Rasul, ingin selamat, ikuti jalannya Rasul, ingin selamat, ingin ikuti jalannya Rasul, kalau mau selamat, kebaikan. Watansauna anfusakum, dan kau lupakan dirimu sendiri, tidak mau mengikuti jalannya Rasul. Nah, padahal sudah tahu jalan yang selamat mengikuti Rasul. Kenapa engkau tidak mau mengikuti? Afala ta'kilun, tidakkah engkau menggunakan akalmu? Di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Tanbihu dzawil uqul, peringatan bagi mereka orang-orang yang memiliki akal as-salimah, yang selamat, yang mau tunduk kepada ayat-ayat Al-Quran, agar mereka teringat dengan faedah-faedah yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah yang dikumpulkan oleh muallif di sini. Ada 6 prinsip pokok yang itu merupakan ciri khas dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Di mana dengan 6 prinsip ini kita akan mengetahui timbangan-timbangan dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita akan membaca risalah ini dan musta'inan billah, memohon kepada Allah ilmu agama yang bermanfaat, semoga bisa menjadikan bekal dalam kita menjalani kehidupan yang penuh dengan ujian ini, agar bisa kita lalui dengan sebab ilmu yang Allah tanamkan, dengan amalan saleh yang bisa menyelamatkan kita di hari akhirat nanti. Maka kita akan membaca dari halaman ke-6 mengenai matan atau karya tulis beliau al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali at-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Maka beliau menyatakan di sini yang kitab ini, Tanbih Zawil Uqul, ini merupakan karya tulis dari beliau, seorang ulama besar, seorang alim dari ulama di Madinah sana, yang beliau juga ahli tafsir dan dikenal orang yang faqih. Beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Ubaid ibn Abdillah ibn Sulaiman Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala. Maka beliau menerangkan dari cetakan yang ada pada kami di halaman ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Imam Da'wah Salafiyah wa Hami Hamal Millah Al-Hanafiyah. Berkata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali At-Tamimi rahimahullah, yang beliau diberi julukan Imam Da'wah, yang mengembalikan manusia ke jalan salaful ummah dan berusaha menjaga penjagaan terhadap agama ini untuk terus di jalan Hanafiyah, kelurusan tauhid. Beliau menyatakan, min a'jabil ujab wa akbaril ayati dalah ala kudratil malikil ghallab sitatu usulin bayanahallahu ta'ala bayanan wadiha lil awam fauqa ma yadhunu dhanun thumma ba'da hadha ghalata fiha atkiya'ul alam wa uqala'u bani adam illa aqalal qalil. Kata beliau rahimahullah, min a'jabil ujab, termasuk keajaiban yang sangat mengagumkan, wa akbaril ayat, dan tanda-tanda kekuasaan Allah yang paling besar, adalah yang menunjukkan ala kudratil malikil ghallab, atas kekuasaan Allah yang maha kuasa, al-ghallab, dan maha mengalahkan segala sesuatu. Apa di antara tanda yang paling menakjubkan dan ayat tanda kekuasaan Allah yang paling besar? Adalah sitatu usulin, 6 prinsip pokok, di mana Allah telah menjelaskannya bayanan wadihan lil awam, dengan penjelasan yang sangat gamblang lagi mudah bagi orang awam sekalipun. Bayanan wadihan, penjelasan yang mudah lagi gamblang bagi orang awam. Fauqa ma yadhunu dhanun, yang mana kegamblangan ini, kejelasan ini, di atas prasangka orang yang menyangka. Suma ba'da hadza, kemudian setelah ini, ghalata, telah keliru dan tergelincir di dalam memahaminya, adkiya'ul alam, para cendekia dari alam semesta ini, wa uqala'u bani adam, dan orang-orang yang katanya memiliki akal cerdas dari kalangan bani adam, illa aqalal qalil, kecuali sedikit saja di antara mereka. Yakni beliau Fadilatul Syekh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah menerangkan kepada kita, di antara keajaiban yang sangat mengagumkan, yakni sangat mengherankan, yang ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang paling besar. Dikala Allah menerangkan 6 prinsip pokok, akan datang disebutkan satu persatu. Di mana 6 prinsip pokok ini telah Allah jelaskan dengan gamblang di dalam Al-Quran dan dijabarkan oleh Nabi SAW di dalam As-Sunnah, sehingga menjadikan orang awam sekalipun, orang bodoh sekalipun dari kalangan muslimin, maksudnya awam, mereka orang yang di atas tauhid, orang yang betul-betul murni di atas tauhid. Ini sekalipun awam, itu mudah memahaminya. Yang penjelasan kegamblangan ini di atas prasangka orang yang menyangka. Karena keumuman orang menyangka, lah nek wong bodoh tulio angel mahami Quran dan sunnah. Nah, demikian. jenengan wong bodoh alif bengkong berang ngerti kok arep ngenerangaken Quran sunnah. Nah, misalnya demikian. Namun ternyata dikala Al-Quran dan sunnah dimaknakan dengan makna yang benar, orang tersebut paham. Contohnya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa perbuatan syirik, dan Allah mengampuni dosa di bawah perbuatan syirik. Kira-kira tiang bodoh paham mboten? Paham. Oh, berarti dosa syirik niku mboten diampuni nggih. Di bawah perbuatan syirik, oh masih berharap diampuni. Kalau mati di atas tauhid. Nah niki. Oh, paham orang awam. Lah mereka adyaul alam, ternyata yang mudah dipahami seperti ini. Kemudian setelah itu telah keliru dan tergelincir. Orang yang katanya cendekia dari kalangan Bani Adam dan orang yang memiliki akal cerdas. Kenapa demikian? Sebab mereka menggunakan akal. Lah ya ora mungkin wong amalane akeh, ganjarane segunung, ya. Sedekahnya banyak, masa tidak diampuni? Sedekah kan menghapus dosa-dosa, seterusnya. Lah ini. Dijawab lagi, diterangkan Allah, innahu mayyusyrik billah, maka la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Sebab kalau engkau sampai berbuat syirik, dihapus seluruh amal kebaikan. Oh, berarti walau banyak enggak ada nilainya. Oh, gamblang lagi jelas. Namun karena menuhankan akal. Lah, ini enggak rasional ini. Enggak masuk akal. Masa dihapuslah hajinya untuk apa? Lah sedekahnya untuk apa? Puasanya untuk apa? Nah, ini sebagai contoh. Satu misal. Nah, padahal orang bodoh oh, diterangkan. Kenapa demikian? Karena ini. Sehingga mereka diharamkan masuk ke dalam surga. Dengan sebab perbuatan syirik. Lah, kenapa kok bisa demikian? Akal yang selamat berpikir, oh ya wajar. Karena kalau dia berbuat syirik, yang dizolimi adalah Allah Rabbul Alamin. Ya. Sing zolimi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena yang namanya syirik, mengambil hak Allah diberikan kepada selain Allah. Kalau mencuri, mengambil hak manusia, dirampas darinya, dosanya kepada manusia. Kalau tidak sholat, oh dosanya karena dia mendolimi diri sendiri. Ya. Namun tatkala dia mengambil hak Allah diberikan kepada selain Allah, lah inilah yang namanya perbuatan syirik. Ya. Sehingga wajar kalau Allah memberikan hukuman dengan hukuman yang sangat dahsyat. Lah itulah akal yang sehat. Memahaminya mudah. Nah. Namun ketika mereka tadi, illa aqallal qalil, kecuali sedikit yang bisa menggunakan akalnya untuk memahami. Ini barakallahu fikum salah satu, atau ini mukaddimah yang disampaikan oleh beliau Fadilatul Syekh rahimahullah. Jadi terkandung padanya 6 prinsip pokok yang nanti akan disebutkan, ini telah dijelaskan secara gamblang. Lagi mudah oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan dijabarkan oleh Ar-Rasul alaih salatu wassalam dalam As-Sunnah. Sehingga orang awam sekalipun itu akan mudah paham. Sehingga coba lihatlah. Orang-orang yang mengikuti jalannya Rasul itu dicibir oleh orang-orang yang memusuhi jalannya Rasul. Sejak kapan? Sejak zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Golongan ahlul atraf, yani sahibul jah wal mal, orang-orang yang memiliki kedudukan dan juga harta benda serta katanya memiliki dunia. Melihat yang mengikuti Rasul, Bilal bin Rabah, Abdullah bin Mas'ud, mantan budak. Ya. Lihat lagi orang miskin, lihat lagi Oh. Mereka mengatakan, "Aha ulail ladzina tanallahu bainana?" Apakah mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah katanya menjadi kelompok yang selamat di antara kami? Naam. Orang-orang Yahudi yang memiliki kecerdasan mengatakan, "Law kana khairan lasabaquna ilaihi." Kalau itu baik, kami lebih mendahului. Kami memiliki akal yang cerdas. Ya. Nah, ini para kalafikum. Dijelaskan dalam Al-Qur'an. Oh, iya. Ini diantaranya para kalafikum. Ini ma'asyiral muslimin rahimanirakumullah dan banyak. Dan demikian pula napak tilas terus akan terjadi. Naam. Napak tilas akan terjadi. Nah, ini karena mengikuti jalan Rasulullah ilih yang pertama. Lihatlah. Qala rahimahullah. Sedikit orang yang memahami. Apa 6 prinsip pokok tersebut? Qalal aslul awal. Prinsip pokok yang pertama adalah ikhlasu dini lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Ta'ala satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya. Ini prinsip pokok pertama. Mengikhlaskan agama hanya untuk Allah satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya. Wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billah. Dan penjelasan kebalikan daripada ikhlas yaitu perbuatan syirik mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan ikhlas di banyak ayat. Prinsip pokok dalam Al-Qur'an yang pertama, perintah ikhlas memurnikan ibadah dan agama ini hanya untuk Allah Ta'ala semata dan menerangkan penjelasan lawan daripada ikhlas yaitu syirik. Wa kaunul aktsaril qur'ani fi bayani hadzal asl, dan keberadaan mayoritas Al-Qur'an ini menjelaskan prinsip pokok ini ikhlas lillahi ta'ala dan menjauhkan dari perbuatan syirik. Dari pertama seorang mengatakan bismillahirrahmanirrahim atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung hanya kepada Allah. Nah, ini. Karena meminta perlindungan itu adalah ibadah. Sehingga hanya kepada Allah. Ini menerangkan wajibnya kita berlindung kepada Allah. Dari godaan setan yang terkutuk. Orang musyrikin zaman dahulu, innahu kana rijalum minal insi ya'uduna birijali minal jin. Kalau orang dahulu ketika takut, orang musyrik, mereka berlindung kepada jin. Mbah, nun sewu, kula jeng liwat mbah, ampun ganggu nggih. Siapa mbah ini? Ya. Muslimin diajarkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rasul mengatakan, kalau lewat, a'udzubikalimatillahi tamat min syarri ma khalaq. Nah, ini. Penjelasan tauhid dari awal. Naam. Lah ini dari awal, bahkan mayoritasnya. Naam. Qala rahimahullah, di akhir atau di pertama tadi bismillah, naam, di akhir surat daripada Al-Qur'an, qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Allah, Rabb yang telah menciptakan manusia. Oh iya ya, menerangkan wajibnya tauhid. Naam. Ini mayoritas Al-Qur'an, min wujuhin syatta, dari sisi yang berbeda-beda dengan metodologi yang bermacam-macam menerangkan wajibnya ikhlas, kadangkala berupa perintah Allah perintahkan mereka wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah ikhlas hanya kepada Allah, jangan berbuat syirik. Kadangkala dari sisi mensifatkan sifatnya orang-orang yang beriman. Kadangkala dari sisi menyebutkan tentang keutamaan ikhlas, kadangkala menerangkan bahayanya syirik, dari sisi yang bermacam-macam, berbagai metodologi Allah terangkan, sehingga orang semakin paham tentang prinsip ini. Bikalamin yafhamuhu abladil amah, dengan firman yang itu bisa dipahami abladul amah oleh orang yang mungkin rendah sekalipun pendidikannya. Kalau saya nun sewu nggak punya strata lah, kira-kira bisa paham nggak? Oh, saged paham. Karena Al-Quran itu mudah dipahami, tidak susah. Berbeda dengan ilmu filsafat, muter-muter. Tidaklah orang yang memahami pelajaran filsafat kecuali mati dalam keadaan bingung. Demikian kata Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau ilmu Al-Quran dipahami mudah. Oh, iya paham. Nah itu tadi. Ini mudah barakallahu fikum. Yang mudah seperti ini, penjelasan ikhlas dan bahayanya syirik, ternyata summa sara ala katsaril ummah masara, kemudian terjadilah atas mayoritas umat Islam ini apa yang terjadi, yakni perubahan yang tadinya aslinya mudah, gamblang dan dipahami, ternyata tatkala manusia tidak mau kembali ke ajaran Rasul, jadilah terjadi apa yang terjadi. Apa diantaranya? Pemutarbalikan fakta, yaitu azharalahumu syaitanu al-ikhlasa. Syaitan menampakkan pada manusia hakikat ikhlas. Murni ibadah kepada Allah, ini digambarkan fi surati tanaqqusis salihin. Dalam bentuk ini merendahkan, ingin menghilangkan pundi-pundi orang-orang soleh. Lawong donga kok langsung jenengan niku bodoh pak. Jenengan niku ya dosane kathah pak. Kalau minta kepada Allah ya cobalah. Ini kalau jenengan langsung jenenge ya sembrono. Nah mereka demikian. Digambarkan demikian oleh syaitan. Padahal Allah mengatakan dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni. Katakan dan Allah berfirman, rabbukum, rabb kalian yang menciptakan, memberi rezeki, yang mengabulkan doa, yang mengijabai, menyelamatkan, itu berkata, ud'uni, berdoalah kalian langsung kepada Allah. Tidak cara. Tentang doa Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, fa'idha sa'alaka ibadi anni, fa'inni qorib ujibu da'wata da'i. Maka apabila hambaku bertanya tentangku, meminta kepadaku, maka katakanlah sesungguhnya aku, yaitu Allah maha dekat, mengabulkan doa orang yang berdoa langsung kepada Allah. Padahal di dalam Al-Quran, kalau Nabi ditanya oleh manusia tentang agama ini, tentang syariat, maka Allah katakan ketika memerintahkan menjawabnya, qul yas'alunaka 'anis sa'ah, qul innamas sa'atu min amri rabbi. Katakanlah, mereka bertanya tentang hari kiamat kapan, ayyana mursaha, qul innama 'ilmuha 'indallah, katakan ilmunya di sisi Allah, dan seterusnya. Namun ketika berdoa Allah katakan, kami langsung demikian. Nah, sehingga di sini tidak perlu yang namanya perantara-perantara selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana akan kita bahas insya Allah tentang pembahasan penjelasan ini, dan mudah-mudahan Allah menjadikan ini semua sebagai ilmu yang bermanfaat. Ini yang mudah kita baca di malam hari ini karena waktu yang tidak memungkinkan, maka kita mohon semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menumbuhkan pada kita amalan soleh yang nantinya bisa memberatkan timbangan di hari kiamah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Wa jazakumullahu khairan. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa salim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.